الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita berada di pembahasan bab yang ke-22 dari kitabul iman. Di bab yang ke-22 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah dengan bab Al-Ma'asi min Amril Jahiliyah. Bab perbuatan-perbuatan maksiat merupakan tuntunan orang-orang jahiliyah, amalan orang-orang jahiliyah. Dan al-jahiliyah seperti dikatakan oleh Al-Hafidz rahimahullah ta'ala ketika diatlakan adalah ma qabla Islam. Dikatakan zaman jahiliyah itu zaman sebelum datangnya ajaran Islam. Akan tetapi sekalipun perbuatan-perbuatan maksiat, baik itu berupa meninggalkan perintah atau melanggar larangan, la yukafaru sahibuha bi'tikabiha illa bisyirk. Tidak dikafirkan pelakunya, baik itu dosa besar, terlebih lagi dosa kecil, illa bisyirk, kecuali jika berupa kesyirikan. Dan akan beliau sebutkan ayat di surah An-Nisa. Inna Allah yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru ma duna dhalika liman yasha. Dosa kesyirikan itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pelakunya keluar dari ajaran Islam. Adapun dosa-dosa besar yang lainnya sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pelaku dosa besar itu tahta masyiatillah azza wajalla. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki untuk mengampuninya, maka Allah akan ampuni. Dengan tanpa diadab, dan seandainya Allah menghendaki untuk mengadabnya, maka dia akan diadab dalam rangka dibersihkan di dosa tersebut. Dan akhirnya dia akan masuk atau dimasukkan ke dalam surga. Berbeda dengan akidah orang-orang Khawarij. Buang itu, buang minanya. Mana pensil? Kolamnya mana pensil? Ayo kerjakan tugasnya. Orang-orang Khawarij. Akidah mereka bahwasanya pelaku dosa besar itu keluar dari Islamnya. Pelaku dosa besar mereka hukumi dengan kafir. Dan pada hari kiamat dia akan kekal di dalam neraka. Dan tentunya ini adalah akidah yang batilah, akidah sesat. Akidah orang-orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar keluar dari Islam dan kalau mati kekal dalam neraka, ini akidah yang sesat. Dan yang benar adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pelaku dosa besar selama bukan berupa kesyirikan. Jika pelakunya sampai meninggal tidak bertaubat, maka dia tahta masyiatillahi azza wajalla. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau bertaubat, apapun bentuk dosanya, sampai kesyirikan. Jika bertaubat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yaqbalu taubat ibadih. Allah akan menerima taubat hambanya. Saya di sini bantahan terhadap orang-orang Khawarij. Imam Bukhari memberikan judul babnya, perbuatan maksiat merupakan perbuatan orang-orang jahiliyah, tuntunan orang-orang jahiliyah. Tapi jika ada seorang muslim terjatuh kepada perbuatan dosa, maka dia tidak keluar dari Islamnya, kecuali jika dosanya berupa kesyirikan, syirkun akbar. Kemudian berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar radhiyallahu ta'ala, dan akan beliau sebutkan hadisnya. Innaka mar'un fika jahiliyah. Sungguhnya engkau wahai Abu Dzar, ada seseorang yang ada padamu perkara dari perkara orang jahiliyah. Dan saya di sini bahwasanya Abu Dzar radhiyallahu ta'ala, beliau seorang sahabat yang mulia. Bahkan beliau minas sabiqin al-awwalin, termasuk sahabat yang pertama masuk Islam. Dikatakan khamis khamsatin, beliau orang kelima yang masuk Islam. Karena beliau masih di awal dakwahnya. Bersama dengan itu, Nabi berkata kepada Abu Dzar, inna kamru'un fika jahiliyah. Sungguhnya engkau wahai Abu Dzar, ada pada dirimu perkara dari perkara orang jahiliyah. Dan akan saya sebutkan atau kita lalui di bab ini, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebut kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Wa qulin nabi wa qulillahi taala, dan Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa berupa kesyirikan dan masih mengampuni dosa selainnya bagi orang yang Allah kehendaki. Sekali lagi, ini berkaitan dengan orang yang terjatuh pada dosa dan sampai dia meninggal, dia tidak sempat bertaubat dari dosa tersebut. Maka hukum orang seperti ini adalah tahta masyiatillahi azza wa jal. Kecuali kalau dosanya berupa kesyirikan, maka tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan pelakunya akan kekal di dalam neraka. Adapun jika seorang terjatuh kepada dosa, walaupun berupa kesyirikan, kemudian dia bertaubat dalam masa hidupnya, maka diterima taubatnya. Adapun hadis yang disebutkan, qala rahimahullah ta'ala haddasan Sulaiman bin Harb, qala haddasana Syu'bah, Syu'bah ibn man? Ubaidullah. Ahsanta, Syu'bah bin Hajjaj, Abu Bustam, Amir Minatil Hadith, An Wasil Al-Ahdab, An Al-Ma'rur, Qala Qitu Abadan, Radiyallahu ta'an bi Rabada, Wa Alay Hullatun, Wa Ala Gulami Hulla. Fasa'aduh an dalik, Faqala inni sababtu rajulan, Fa'ayyartuhu bi ummi. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمي إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خوالكم جعل الله تعالى تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. Dari Al-Ma'rif bin Suwaid rahimahullah ta'ala, beliau berkata, pada suatu hari aku menjumpai Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an di daerah yang namanya Rabadah, daerah dekat Madinah. Dan Abu Dzar radhiyallahu anhu pindah ke Rabadah pada zaman khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Dan ketika aku jumpai, aku melihat beliau memakai hullah. Hullah itu sauban min jinsin wahid. Dua kain pakaian dari jenis yang sama. Izar warida. Izar warida. Sarung dan selendang. Jadi ketika Al-Ma'rul rahimahullah ta'ala menjumpai Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau melihat Abu Dzar memakai hullah. Izar dan rida. Wala gulami hullah. Dan beliau pun memiliki budak pada saat itu, memakai pakaian yang sama. Memakai pakaian yang sama yang dipakai oleh Abu Dzar radhiyallahu ta'ala. Dan ini tentunya khilaf al-adah, beda dengan kebiasaan. Biasanya kalau sayyid, pakaiannya tidak akan sama dengan budaknya. Pasti sayyidnya akan lebih baik pakaiannya. Akan tetapi sini Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau memiliki budak, pakaiannya sama persis dengan yang beliau pakai. Sehingga Ma'rud bertanya kepada Abu Dzar, fasa'atuhu andalik, bagaimana bisa seperti itu? Faqala, maka Abu Dzar menceritakan, inni sababtu rajulan, fa'ayyartuhu bi ummi. Kata Abu Dzar, dahulu pada zaman Nabi SAW, aku pernah terjadi as-sibab, terjadi persengketaan antara aku dengan seseorang. Fa'ayyartuhu bi ummi. Maka pada saat itu aku mencela orang tersebut dengan mencela ibunya. Disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullah ta'ala di sebagian nukilan, orang yang beliau bersidang adalah Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Bilal ibn Rabah, ibunya itu bernama Humamah. Dan ibunya adalah seorang Nubiya, orang yang berkulit hitam. Maka Buddha pada saat itu katanya ketika berselisih, memanggil Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dengan sebutan Yabna Sauda, wahai anak wanita yang berkulit hitam, mencela Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala. Maka Nabi SAW ketika mendengarnya, beliau langsung menegur Abu Dzar radhiyallahu ta'ala. Faqala lin Nabi SAW, Nabi berkata kepadaku, ya Abu Dzar, a'iyartahu bi ummi, wahai Abu Dzar, apakah kamu mencelanya dengan menjelekkan ibunya, dengan menyebutkan ibunya? Innaka mar'un fika jahiliyah, sesungguhnya engkau wahai Abu Dzar ada pada dirimu perkara dari perkara jahiliyah, amalan dari amalan jahiliyah, menta'ir, mencela seorang dengan mencela ibunya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan pada saat itu tentang bagaimana seorang bermuamalah dengan hamba sahaya. Kata Nabi SAW, ikhwanukum khawalukum, ja'alahumullahu tahta aidikum, faman kana akhu tahta yadihi falyut'imhu mimma yakul, wa yalbisu mimma yalbas, wa la tukallifuhum ma yaglibuhum, fa in kallaftumuhum fa'inuhum. Kata Nabi SAW tentang hamba sahaya, hamba saya kalian adalah ikhwanukum, saudara-saudara kalian, khawalukum, yang Allah jadikan menjadi milik kalian. Ja'alahumullah tahta aidikum, Allah jadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Faman kana akhu tahta yadi, maka barang siapa yang saudaranya di bawah kekuasaannya, barang siapa memiliki hamba sahaya, falyut'imhu mimma yakul, maka hendaklah dia memberikan makan kepada hamba tersebut dari apa yang dia makan. Wal yulbisu mimma yalbas, dan hendaklah dia memberikan pakaian kepadanya dari pakaian yang dia pakai. Wala tukallifuhum mimma yaklibuhum, dan jangan sampai dia membebani hamba sahayanya dengan perkara yang mereka tidak mampu melakukannya, dengan perkara-perkara yang berat. Fa in kallaftumuhum, dan seandainya membebani mereka dengan perkara yang berat, fa'inuhum, maka bantulah hamba saya kalian, sehingga beban yang bersebut menjadi ringan dan mampu untuk dilaksanakan. Maka Abu Dzar berlandaskan perintah dan pesan tersebut, beliau memuliakan budaknya, sampai dalam masalah pakaian, beliau memakaikan kepada budaknya seperti pakaian yang beliau pakai. Dan syahidnya dari hadis ini, seperti yang disebutkan, Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an, dikatakan oleh Nabi SAW, innaka mru'un fika jahiliyah, sungguhnya pada engkau wahai Abu Dzar ada sifat dari sifat-sifat jahiliyah, perkara dari perkara-perkara jahiliyah. Itu ketika Abu Dzar menta'ir orang yang terjadi sibah dengannya, dengan ibunya. A'ayyartahu bi ummi, apa engkau mencelanya dengan menjelekan atau menyebutkan ibunya? Dan tentunya Abu Dzar radhiyallahu anhu adalah sahabat yang mulia. Perkara yang terjadi pada Abu Dzar tersebut tidak menyebabkan beliau keluar dari Islam. Menunjukkan orang yang terjatuh kepada perkara jahiliyah, itu perbuatan maksiat, tidak menyebabkannya keluar dari Islam, kecuali jika berupa kesyirikan. Dan dalam hadis ini pun kita bisa mengetahui bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka adalah orang dan generasi yang terbaik dari umat ini. Bersamaikum, bukanlah mereka orang-orang yang maksum. Abu Dzar radhiyallahu anhu, sekali lagi, beliau adalah termasuk dari as-sabiqin al-awwalin, termasuk sahabat muhajirin yang pertama-tama masuk Islam. Bersama dengan itu, beliau tidak terjaga dari perbuatan dosa. Tetapi sebagai dikatakan oleh para ulama rahmatullahi alaihi majma'in, yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, tidak boleh bagi kita untuk mencemarkan nama baik mereka. Karena para sahabat radhiyallahu anhum, mereka memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lainnya. Ketika ada suatu kesalahan, imma sahabat tersebut telah bertaubat dari kesalahan tersebut, seperti yang banyak terjadi pada kisah para sahabat, termasuk di sini yang terjadi pada Abu Dzar radhiyallahu ta'ala. Dan tentunya kaidahnya sudah ma'ruf, at-taibani dzanbi kaman la dzan bala. Orang yang sudah bertobat suatu perbuatan dosa itu seperti orang yang tidak berdosa, karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, terhapus dosa yang telah dia lakukan. Atau pada sahabat radhiyallahu anhum, mereka memiliki suatu amalan yang besar, yang amalan kebajikan tersebut bisa menghapus dosa mereka. Karena Allah mengatakan innal hasanati yudhibna sayyiat, sungguhnya amalan kebajikan itu bisa menghapus dosa yang dilakukan. Dan pada sahabat seperti dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi fa wallahi law anna ahadakum yuntiqu mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kata Nabi sallam, janganlah kalian mencela para sahabatku. Demi Allah, seandainya seseorang diadakan menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan menyamai sedekah mereka satu mud saja, satu genggam saja, atau setengahnya dari sedekah para sahabatku. Para sahabat memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat besar, dan juga hal-hal yang lainnya yang menunjukkan bahwa para sahabat adalah orang-orang yang mulia. Sekalipun mereka tidak masum, tapi mereka adalah orang-orang yang memiliki kebaikan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Dan juga dalam hadis ini menunjukkan bagaimana agungnya ajaran Islam, dan bagaimana Abu Dzar radhiyallahu ta'ala, beliau inqiyad, itu melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau melakukan suatu kesalahan dan ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pegang teguran tersebut. Sampai ketika Nabi sudah tidak ada dan memiliki budak, beliau perlakukan budak yang seperti yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tentunya teladan bagi kita semuanya. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Shahih mimma laysa fi Shahihain, yang kita berada di bab yang ke-13 dari Kitabul Ilm. Di bab yang ke-13, Al-Syeikh Muqbil Ibn Hadi rahimahullah ta'ala, beliau memberikan judul bab dengan Al-Wa'id liman yaktumul ilm, ancaman bagi orang yang menyembunyikan ilmu. Ini merupakan kewajiban bagi yang sudah berilmu untuk menyampaikan ilmunya. Allah Subhanahu berfirman Al-Qur'an, wa id akhadallahu mitsaqal ladina utul kitab latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian dari orang-orang yang diberikan kepada mereka Al-Kitab, diberikan kepada mereka al-ilmu, latubayyinunnahu lin-nasi, kalian jelaskan ilmu yang telah diberikan kepada kalian kepada manusia. Wala taktumuna, dan janganlah kalian menyembunyikannya. Wajib bagi orang yang sudah berilmu untuk menyampaikan ilmunya. Sekalipun tentunya ketika seorang berilmu, wajib baginya sebelumnya untuk mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui tersebut. Setelah dia amalkan, dia sampaikan. Dan seandainya seseorang, sekalipun dia tidak bisa mengamalkan ilmunya, maka bukan merupakan suatu alasan dia menyembunyikan ilmu tersebut. Wajib baginya untuk menyampaikan ilmu yang telah dia ketahui, walaupun dia tidak bisa mengamalkannya. Kalau tidak, maka akan terkena ancaman. Dalam hadis yang kita baca di bab ini, al-wa'id liman yaktumul ilm, ancaman bagi orang yang menyembunyikan ilmu. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-hakim, rahimahullahu ta'ala, al-hakim ismuhu Muhammad ibn Abdullah, ibn Muhammad, Abu Abdullah ibn Bayy, rahimahullahu ta'ala. Abdurrahman, indak. Masmul Hakim. Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad. Al-Hakim namanya mudah, karena namanya seperti Rasulullah. Begitu pula ayahnya, Muhammad ibn Abdullah. Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad. Abu Abdullah ibn Bayy, rahimahullahu ta'ala. Akhi Zulkifli, indak. Kalau At-Tirmidzi, masmuh? Ibrahim. Muhammad ibn Isa ibn Saura. Ke kanan, Dhulqarnain. Kalau An-Nasa'i, siapa namanya? Dibantu Raihan, An-Nasa'i, masmuh? Ahsanta, Ahmad ibn Shu'aib. Kalau Abu Dawud, As-Sijistani, ke belakang, Amr. Abu Dawud As-Sijistani, masmuh? Sulaiman ibn Ash'ath, ke belakang, Khalid. Kalau Abu Dawud, At-Tayalisi, masmuh? Muridnya Syu'bah. Ali. Yang jawab siapa yang dari Ambon namanya? Azhari. Allah yabarik baik. Ahsan Sulaiman Ibn Dawud. Kalau Ibn Majah ke depan. Nah, indak. Siapa nama remaja? Hammam Ibn Majah, masmuh? Hasanah Muhammad Ibn Yazid. Terakhir, siapa ini? Ahmad, indak. Al-Imam Ahmad. Ahmad Ibn Man. Ahsan Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal. Ubaidul Rahman, kalau Al-Hakim siapa namanya tadi? Ahsan Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad. Qala Al-Hakim rahimahullah ta'ala, haddasana Abu Abbas Muhammad bin Yaqub. Qala anbana Muhammad ibn Abdullah ibn Abil Hakam. Qala anba ibn Wahab. أخبرني عبد الله بن عياش عن أبيه عن أبي عبد الرحمن الحبولي أبو عبد الرحمن الحبولي هو عبد الله بن يزيد المعافري عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. Dari عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man katama ilman, barang siapa yang menyembunyikan ilmu, menutupi ilmu, aljamahullahu yaumal qiyamah bilijamin min nar, maka kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menutupi mulutnya dengan lijamin nar, dengan penutup dari api neraka." Ancaman bagi orang yang menutup-nutup ilmu. Maka kewajiban bagi siapa saja yang telah diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-ilma nafi', dengan ilmu agama, wajib baginya untuk menyampaikannya. Dan ketahuilah, ketika kita menyampaikan ilmu kita, kita ajarkan kepada yang lainnya, ilmu kita tidak akan berkurang. bahkan akan semakin bertambah. Dan itu merupakan barakatul ilm dan juga barakatul ta'lim. Ilmu ketika diajarkan tidak akan pernah sekali-kali berkurang, bahkan akan terus bertambah. Dan bisa kita buktikan, kalau kita misalnya telah menguasai dalam ilmu nahu, kitab al-ajurumiyah, kemudian kita ajarkan kitab tersebut kepada yang lainnya, maka dengan diajarkan bukan semakin berkurang ilmu kita tentang kitab tersebut, bahkan akan semakin luas wawasan kita tentang ilmu tersebut. Bahkan terkadang kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ketika ta'lim itu merupakan faedah yang kita dapatkan dalam ilmu tersebut. Karena kita mengajarkan, terkadang kita mendapatkan kesulitan. Kemudian terdorong kita untuk membahas masalah tersebut. Kemudian bertambah ilmu kita. Imam membahas langsung dari kitab-kitab atau sumber-sumbernya. Atau kita bertanya kepada yang berilmu tentang masalah tersebut. Maka bertambah dengannya ilmu kita. Sekali lagi, jangan merasa berat. Jangan langsung rugi ketika mengajarkan ilmu kepada saudaranya. Bahkan Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, sebutkan beliau pernah ketika suatu ketika beliau meminta kepada salah seorang talibnya yang dianggap mampu untuk belajar, ketika ada para talib yang membutuhkan ilmunya. Kemudian talib tersebut beralasan bahwasanya ana masygul, saya sibuk, saya tidak bisa mengajar. Maka Syekh Rahimahu Ta'ala marah besar kepada talib tersebut. Sekali lagi, katmul ilm itu perkara yang tidak baik. Perkara yang tidak baik, bahkan diancam oleh Nabi SAW, man katam ilman aljamahullahu yawmul qiyamah bilijamin minnar. Kemudian kata Al-Hakim, hada isnadun sahih min hadis al-Misriyin. Ini katanya sanad sahih dari hadis itu para rijalnya orang-orang Mesir. Ala syarti syekhain. Dan hadisnya ala syarti syekhain. Walaysa lahu illah. Dan di sini tidak ada illahnya. Maksudnya hadisnya sahih. Kemudian Syekh Muqbil Ta'ala mentaqib kalam Al-Hakim yang mengatakan hadis ini ala syarti syekhain. Qala Abu Abdurrahman. Kata Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, kata qala al-hakim, begitulah ini kata al-hakim. Hakim mengatakan ala syarti syekhain. Wassahih, dan yang benarnya, annahu laysa ala syartihima. Hadis ini bukan ala syarti al-Bukhari dan Muslim. Kenapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam laysa min rijalihima. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, syekhnya Muhammad bin Yaqub, itu bukan dari rijal Bukhari, bukan pula dari rijal Muslim. Kama fi tahdibi tahdib, sebagai di kitab Tahdibu Tahdib Al-Hafidh rahimahu ta'ala. Begitu pula summa Abdullah ibn Ayyash wa Abu, begitu pula gurunya Abdullah ibn Ayyash beserta ayahnya, begitu pula guru ayahnya Abu Abdurrahman al-Hubuli, salah satuhum min rijali Muslim. Ketiganya itu hanya rijal Muslim saja, bukan rijal Bukhari. Walaysa min rijal Bukhari kama fi tahdibi tahdib. Jadi Syekh rahimahu ta'ala menyetujui kalau hadisnya sahih, laisa lahu illah. Tapi perkataan Al-Hakim ala syartil Bukhari wa Muslim, kata beliau tidak tepat. Bukan ala syartil Bukhari wa Muslim, bahkan bukan ala syarti ahadihima. Karena salah satu rawinya itu Muhammad Nabilah, bukan rawi Bukhari dan bukan rawi Muslim. Dan juga tiga orang rawi yang lainnya hanya rijal Muslim saja, bukan rijal Bukhari. Hadis yang saya bertanya, qala Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, itu Abu Dawud As-Sijistani. Abu Dawud As-Sijistani, Abdurrahman, siapa namanya tadi? Ahsan Rasulaiman Ma'ash'as. Haddasana Musa bin Ismail, Abu Salamah Abu Daki, qala akhbarna Hammad, qala anbana Ali bin al-Hakam, an ata'an Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ilan ilmin fakatamah, aljamahu Allahu bilijam min nar yawm al-qiyamah. Hadha hadithun hasan, rijaluh rijalu sahih. Al-hadith akhrajahu Tirmidhi, wa qala hadithun hasan. Wa il hadith illatun ghairu qadi, hadha kar al-hakim fil mustadrak. Wa raddaha al-hakim, hasiluha annahu ja'a an ata'an rajulin an Abi Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna alladhi lam yazid al-mubham arja wa anna alladhi zadahu wahimun, wallahu ta'ala a'lam. Wa raja Abu Bakr bin Abi Shaybah قال رحمه الله تعالى حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا عمار بن زادان قال حدثنا علي بن الحكم به وخرج الإمام أحمد فقال رحمه الله تعالى حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد عن علي بن الحكم به وقال رحمه الله تعالى حدثنا ابن نمير قال حدثنا عمار بن زادان عن علي بن الحكم به Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, fakatama, dia tahu tentang ilmu tersebut, tapi dia tidak menjawabnya. Dia menyembunyikan atau menutupi ilmu tersebut. Apa ancamannya? Aljamahullahu bilijamin minnar yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan menutupi mulutnya dengan lijam minnar, dengan penutup dari api neraka yaumil qiyamah, kelak pada hari kiamat. Ancaman yang sangat besar bagi orang-orang yang menutupi ilmu, tidak menyampaikan ilmunya. Kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.